عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Amthal fil Quran, dan kita masih di bagian muqaddimah dari buku ini. Yang akan kita baca adalah Tarjamatul Muallif, biografi penulis kitab, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemarin telah kita sampaikan bahwa penulisan nama Ibnu Qayyim ada dua. Yang pertama disebutkan Al-Jauziyah, yang kedua tanpa menyebutkan Al-Jauziyah. Jika disebutkan Al-Jauziyah, maka Qayyimnya tanpa dikasih alif lam, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Tapi kalau tidak disebutkan Al-Jauziyah, maka Qayyimnya dikasih alif lam, Ibnul Qayyim. Dan berkali-kali saya lihat untuk buku yang dibawa peserta kajian, Tahqiq Sa'id bin Muhammad Al-Khatib, dia orang Mesir, ya. Beliau ini orang Mesir. Berkali-kali saya lihat sering keliru dalam menuliskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan itu kekeliruan dalam penulisan nama. Juga penyebutan beberapa karya Ibnul Qayyim yang sebenarnya itu bukan karyanya Ibnul Qayyim, tapi karya Ibnul Jauzi. Saya pada waktu kajian ini mau dibuka, mencari PDF-nya Tahqiq Zamarli yang saya punya, tapi PDF-nya gak ketemu, adanya hanya Tahqiq Al-Khatib. Makanya itu yang disebarkan untuk peserta. Dan metode Zamarli jauh lebih bagus dibandingkan metodenya Al-Khatib dalam membuat tahqiq. Karena sebagaimana kebiasaan beberapa ulama Mesir, mereka membahas yang tidak dibutuhkan tapi menihilkan yang dibutuhkan. Seperti ilmu kalam panjang lebar, bahas tentang khilaf usia panjang lebar, padahal kita gak butuh. Sementara ulama Ahlussunnah di Mesir yang sejalan dengan beberapa ulama Ahlussunnah yang datang dari Yaman atau lulusan Yaman atau murid-muridnya Syekh Albani atau ta'athara bisalaf, yang mereka lebih menisbahkan diri kepada ulama salaf, metodenya jauh lebih bagus, ya. Sehingga membahas bagian yang paling dibutuhkan oleh thalib dalam mengkaji. Karena itu insyaallah di kesempatan kali ini Tarjamatul Muallif saya ambilkan secara ringkas dari tahqiqnya Zamarli, Fawaz Zamarli. Beliau ulama Mesir tapi salafi. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Bari' Al-Fadh Al-Mutqin Al-Mutafannin. Beliau adalah seorang ulama muhaqqiq yang memiliki banyak keahlian dalam bidang ilmu, bergelar Syamsuddin, kunyahnya Abu Abdillah. Di buku juga ada, ya, Syamsuddin Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad. Ayahnya bernama Abu Bakar, Abu Bakar Ibnu Ayyub Az-Zur'i, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Qayyimil Jauziyah Ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau tinggal di Damaskus, Hambali. Az-Zur'i sendiri, kalau dalam tahqiqnya Al-Khatib dibahas, Zur'i itu adalah sebuah daerah di Hauran. Dan saya cari di internet, Hauran adalah sebuah wilayah yang ada di Mesir bagian pesisir utara. Sehingga wallahu a'lam, jika benar nisbah Az-Zur'i ini adalah kampung Zur' yang ada di Hauran, berarti asal muasal nenek moyangnya Ibnu Qayyim adalah dari Mesir, kemudian tinggal di Damaskus. Makanya beliau disebut dengan Az-Zur'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. dan beliau lebih dikenal dengan kunyahnya atau dengan lakabnya Ibnu Qayyimil Jauziyah, karena orang tua beliau yaitu Abu Bakar adalah seorang alim masyhur dan ahli dalam bidang ilmu faraid, dan beliau menjadi qayyim lil madrasatil jauziyah. Beliau menjadi pengurus, beliau jadi pengurus madrasah al jauziyah. Kalau di buku yang kita punya, Madrasah al jauziyah itu didirikan oleh, di halaman 124 ya, didirikan oleh Muhyiddin Ibnul Hafid Yahya Al-Qar Ibnul Jauzi. Muhyiddin Ibnul Hafid Yahya Al-Qar Ibnul Jauzi Bisuqil Qumh Bi Dimashqa. Beliau dirikan sebuah madrasah di pasar Al-Qumh, pasar gandum yang ada di Damaskus. Kemudian dari nama Al-Jauzi di sini, kemudian madrasah ini dikenal dengan sebutan apa? Al-Jauziyah. Dari nama Al-Jauzi, madrasah ini dikenal dengan nama Al-Jauziyah. Tayyib. Kemudian madrasah ini dia beroperasi dan terus berjalan sampai tahun 1327. Tsumma uqfilat. Kemudian setelah itu ditutup. Tidak boleh lagi dijadikan sebagai tempat belajar. Haitsu fataha ba'da dzalika Jum'iyatul Is'af Al-Khairi wa ju'ilat minha madrasatan li ta'limil atfal. Kemudian dibuka lagi oleh Yayasan Bantuan Sosial Jum'iyatul Is'af Al-Khairi dan dijadikan sebagai madrasah untuk pendidikan anak-anak. Kemudian terbakar pada peristiwa Revolusi Suriah. Wallahu a'lam Revolusi Suriah ini kapan. Yang jelas madrasah ini sudah tidak lagi ada. Dan walaqad tawalla Ibnul Jauziyah at-tadrisa bil madrasatil Jauziyah wa bi madrasatin ukhra tud'a As-Sadariyah. Dan Ibnul Qayyim beliau mengajar di madrasah ini dulu dan juga madrasah yang lain yang dinamakan As-Sadariyah. Dan ini madrasah yang berada di daerah Darb Raihan di Damaskus. Namun saat ini madrasah ini muhyat atharuhal yaum, sudah enggak ada lagi bekasnya. Haitsu sarat duwaran wa hadaik. Sehingga sekarang hanya tinggal jadi perumahan-perumahan dan beberapa kebun. Padahal dulu dia meninggalkan sejarah yang sangat tua ya. Lembaga pendidikan yang sangat tua yang didirikan oleh siapa tadi? Muhyiddin Ibnul Hafid Yahya Al-Qar Ibnul Jauzi. Tapi di referensi yang lain menyebutkan bahwasanya pendirinya adalah Ibnul Jauzi Abul Faraj, penulis kitab Talbis Iblis dan beberapa kitab yang lainnya termasuk Tafsir Ibnul Jauzi. Sehingga ada perbedaan dalam penisbatan siapakah pendiri madrasah Al-Jauziyah. Fa'urifa asyikhu bimni qayyim al-jawziyah. Dari sinilah kemudian Ibnu Qayyim lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim al-jawziyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Safar tahun 691 Hijriah. Dan lahirnya beliau setelah kekalahan perang salib. Setelah kekalahan orang Nasrani di perang salib, satu tahun setelahnya. Dan beliau tinggal di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu karena ayahnya adalah seorang ulama. Selanjutnya, keluarga Ibnu Qayyim. Ayah beliau yaitu Abu Bakar Ibnu Ayyub Ibnu Sa'ad Az-Zur'i Al-Hambali adalah seorang rajul saleh, ahli ibadah, wa kana fadilan dan termasuk punya status sosial di masyarakat. Dan beliau pernah mendapatkan riwayat kitab Dalailun Nubuwah dari Ar-Rashid Al-Amiri. Kemudian saudara Ibnu Qayyim namanya Zainuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ayyub seorang imam dan panutan. Dan beliau muridnya Isa bin Mut'im dan yang lainnya. Kemudian beliau juga punya ponakan, Ibnu Akhi punya ponakan, yaitu Imaduddin Abul Fida Ismail Az-Zur'i, Ismail bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ad-Dimashqi Al-Hambali. Dan wahia kataba ammihi Syamsuddin Ibnu Qayyim, dan beliau termasuk di antara murid yang pernah berguru kepada pamannya yaitu Syamsuddin Ibnu Qayyim. Kemudian tentang ibadahnya Ibnu Qayyim, di sini wallahu alam tidak menyebutkan itu, dan kalau di sini penulis ada angka-angka itu ya, perbandingan angka di halaman 127, itu sedang mencari seberapa sih usia Ibnu Qayyim yang sebenarnya. Dan itu kan tidak penting ya, khilaf penyebutan usia itu dari sejak halaman 125 sampai 128, dan itu tidak penting ya. Karena kita mengetahui berapa usia orang, apakah 60 atau 61 atau 62, kita tidak punya kepentingan dengan itu. Kemudian tentang ibadahnya Ibnu Qayyim. Qala fihi Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wala a'rifu fi hadzal 'alam fi zamanina aktsara 'ibadatan minhu. Kata Ibnu Katsir, di alam ini belum pernah aku mengetahui ada orang yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan Ibnu Qayyim di zaman kami ini. Wa kanat lahu tariqatun fi sholati yutiluha jiddan. Dan beliau kalau sholat itu panjang sekali, rukuk dan sujudnya panjang, sampai banyak orang yang kasihan kepada Ibnu Qayyim, fala yarji'u wala yanzau an dzalik, dan beliau tidak membatalkan sholatnya dan tidak meninggalkan panjangnya sholatnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab yang termasuk salah satu muridnya Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana rahimahullah dza ibadatin wa tahajjud. Ibnu Qayyim itu rajin tahajud. Beliau ketika sholat panjang sholatnya ilal ghayatil qaswa, sampai terlalu panjang. Dan beliau banyak beristighfar, banyak iftikhar ilallah, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, dan rajin beribadah kepadanya. Waqala Ibnu Rajab juga mengatakan, wahajja marratin katsirah, dan beliau haji berkali-kali. Wa jawara bi Makkah, dan banyak tinggal di Mekah. Wa kana ahlu Makkah yadhkurun anhu min shiddatil ibadati wa kasratit tawafi amran yuta'ajjabu min. Dan para penduduk Mekah sering memuji Ibnu Qayyim karena sangat rajin ibadah dan sering tawaf ketika di Mekah, yang membuat mereka terheran dengan aktivitas Ibnu Qayyim. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa kana idza shalla subha jalasa makanahu yadhkurullah hatta yata'ala an-nahar. Ketika beliau selesai salat subuh, beliau duduk di tempat salatnya dan banyak berzikir sampai matahari itu sangat tinggi. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, hadhihi ghadwati lau lam aq'udha saqatat qawaya. Ini adalah sarapanku. Kalau saya enggak kayak gini, nanti kekuatanku melemah. Baik, Anda bisa bayangkan malamnya tahajud, setelah subuh enggak tidur, zikir sampai terbit matahari meninggi. Terus aktivitas nulisnya kapan? Padahal beliau punya banyak karya. Ada sebagian manusia yang dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu yang sangat berkah, sehingga kehidupannya isinya hanya kalau tidak ibadah, kegiatan ilmiah. Dan beliau punya banyak karya, nanti akan disebutkan seperti apa karya-karyanya Ibnu Qayyim. Kemudian di antara gurunya Ibnul Qayyim, di antara gurunya Ibnul Qayyim, saya sebutkan yang menonjol ya. Saya sebutkan yang menonjol saja. Yang pertama adalah Al-Hakim. Imam Al-Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu al-Fadl Ibn Hamzah Musnadu Syam Sami'a min nahwi mi'ati syaikhin. Dan beliau Al-Hakim ini memiliki guru lebih dari 100, dan beliau mendapatkan ijazah lebih dari 700 guru. Meninggal pada tahun 715 Hijriah. Wallahu a'lam, apakah Al-Hakim ini sahibul mustadrak ataukah Al-Hakim yang lain? Andai kan ini sahibul mustadrak, berarti beliau pernah berguru dengan Imam Al-Hakim. Al-Hakim An-Naisaburi, kalau sahibul mustadrak ya. Tapi di sini Al-Hakim Al-Maqdisi. Mungkin bukan sahibul mustadrak. Kemudian guru yang lain adalah Ibnu Syairazi. Yaitu Ibrahim bin Abdurrahman bin Tajuddin Ahmad Ibnu Qadi Asy-Syairazi. Meninggal pada tahun 714 Hijriah. Dan jika ini adalah Asy-Syairazi, ulama Syafi'iyah yang masyhur, berarti Ibnul Qayyim berguru kepada ulama Syafi'iyah. Kemudian ayah beliau sendiri yaitu Abu Bakar Ibnul Ayyub. Abu Bakar Ibnul Ayyub Az-Zur'i. Dan yang paling terkenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waqad ta'assara katsiran, dan beliau mendapatkan banyak pengaruh dari Ibnu Taimiyah. Dan di sini disendirikan ya antara Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah. Silakan dibuka halaman 139. Antara Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim memiliki banyak guru dan menjadi murid banyak guru dan mengambil dari mereka. Hanya saja orang yang banyak memberikan pengaruh kepada beliau adalah guru beliau yang bernama Al-Imam Al-Mujaddid Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Dan beliau berguru kepada Ibnu Taimiyah kurang lebih 6 tahun. Selama 6 tahun. Dan banyak mengambil pemikiran Ibnu Taimiyah dan mengikuti prinsip Ibnu Taimiyah yaitu al-hurru, tidak terikat fil bahthi wa dirasa, dengan mazhab apapun dalam penelitian masalah agama. Meskipun nisbah beliau Hambali, tapi beliau tidak ta'assub dengan Hambali. Wa naqama mithlahu al-jum'al al-jumudi wa ta'assub bil madhhabi. Dan beliau anti sebagaimana Ibnu Taimiyah dengan bentuk al-jumud dan ta'assub madhhabi. Ibnu Qayyim pernah mendapatkan satu wasiat dari Ibnu Taimiyah yang ini diingat-ingat sampai dikomentari Ibnu Qayyim. Fama a'lamu anni intafa'tu bi wasiyatin fi daf'i syubhat kantifa'i bidzalika. Menurut yang saya tahu, saya tidak mendapatkan manfaat yang sangat besar terkait masalah bagaimana menolak syubhat melebihi wasiat yang diberikan oleh guruku. Gimana wasiatnya? Ibnu Taimiyah mengatakan, la taj'al qalbaka. Ada di paragraf yang kedua ya. La taj'al qalbaka lil iradati wasyubhati. Misla as-safanja. Jangan kau jadikan hatimu menyerap semua yang masuk ke dalamnya sebagaimana spon. fayatasharru biha, sehingga hatimu itu akan menjadi lemah. Tasharra ittashara yattashiru, maknanya adalah taraqqaqa yataraqqaqu, sehingga hatimu itu jadi lemah. Setiap dengar apa ditampung, dengar apa ditampung, sehingga dia ketika belajar itu tidak pilih-pilih narasumber, pokoknya semua didengerin. Padahal itu termasuk diantara yang bisa membuat lemah hati, karena kecampur-campur. Nah, kata Ustadz A seperti ini, kata Ustadz B seperti ini, Ustadz C seperti ini. Saya tidak ta'asub dengan siapapun. Emang Anda sudah mustahid? Kalau mustahid ngomong kayak gitu tidak apa-apa. Tapi kalau talibul ilmi, dia perlu pengarahan. Di tempat mana saya harus belajar? Bukan dicampur-campur. Seolah-olah dia itu lebih terbuka, padahal aslinya sedang mencampurkan antara emas dengan kotoran. Sehingga nanti dia tidak bisa membedakan ini kuning emas ataukah kuning kotoran. Wala yandahu biha illa biha, sehingga kamu tidak akan bisa mengeluarkan, yang dahu artinya kan memancarkan ya, tidak bisa mengeluarkan kecuali isinya yang kamu serap tadi. Maka orang jadinya ngomong ngawur gara-gara dia terima dari narasumber A, narasumber B, sumber yang enggak benar. Walakin ij'alhu kazzujajati almusmita, tapi jadikanlah hatimu seperti sebagaimana layaknya cermin. Al-musmita yang padat. Tamurru syubhat bidhahiriha wala tastaqirru biha. Syubhat bisa jadi lewat, tapi hanya berada di permukaan dan tidak mengendap di cermin. Sehingga cermin itu menyerap kotoran enggak? Tidak. Dituang air dengan aneka warna tidak terserap. Fayaraha bisifatiha, fayaraha bisifatihi wa yadfa'uha bisolabatihi. Maka dengan karakter cermin, dia bisa mengaca, melihat yang datang ke saya ini kebaikan ataukah keburukan, warnanya apa dia tahu, karena dia bisa mantul. Wa yadfa'uha bisolabatihi, tapi dia bisa menolak karena cermin itu benda padat yang tidak bisa menerima benda yang lain. Wa illa fa idza ushribat qalbaka kullu syubhatin tamurru alayka sarat maqarran li syubhat. Karena jika tidak, maka syubhat itu akan terserap dalam hatimu sehingga hatimu menjadi tempat bersemayamnya syubhat. Dan kadang thalibul ilmi itu seperti itu ya. Pada waktu masih labil, gampang menerima apapun, sementara dia enggak bisa mencerna, akhirnya bingung dengan sendirinya, terus mutung. Kalau mereka yang komitmen, dia tahu kemana saya harus menanyakan ini. Dan yang lebih bagus lagi adalah dibuang dari awal. Ngapain saya pikirkan? Oh, mikir kayak gini juga gak ada gunanya. Ada ustaz ngomong kayak gini itu gimana? Coba kamu dari awal gak dapat itu, kan gak dipikirkan. Mikir itu ada gunanya enggak? Tahu jawaban syubhat ada gunanya enggak? Enggak tahu syubhat dari awal lebih bagus. Sehingga kita tidak perlu tahu syubhat dan tidak perlu mikir jawaban syubhat. Makanya tidak semua syubhat harus dibantah. Misalnya ya, ada orang yang membuat pernyataan tentang apa misalnya? Tentang kondisi dakwah seperti ini, dia cerita panjang lebar. Kadang ketika kita menyaksikan, campur sakit hati dan seterusnya, akhirnya kita cari, ada gak ustaz yang bisa memberikan jawaban. Coba kamu ketika buang dari awal, dipangkas dari awal, berarti kan gak jadi bahan pikiran, akan lebih tenang bagi kita. Banyak hal yang perlu kita pikirkan, sementara kita enggak ngasih ruang ke sana. Misalnya menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis. Coba kalau kita kasih ruang itu dan bagian ini tidak kita pikirkan, insya Allah akan lebih banyak manfaat. Atau terlalu banyak membahas manusia ya, itu juga salah satunya. Ngapain mikirin membahas manusia, ini dibahas, ini dibahas, dan seterusnya. Padahal ruang hatinya masih banyak yang bisa diisi dengan Al-Quran. Dia belum hafal Quran, hadis juga masih disepelekan, belum banyak yang dihafalkan. Wallahu a'lam. Itulah pesan yang disampaikan oleh Syekhul Islam kepada Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, belum pernah aku ketahui ada wasiat yang lebih bisa menolak syubhat dalam hatiku selain wasiat yang diberikan oleh guruku ini, yaitu agar kita menjadikan hati itu sebagaimana layaknya cermin dan bukan sebagaimana layaknya spons. Kemudian beliau juga punya guru Al-Mizzi, Imam Al-Mizzi, seorang ahli hadis Ad-Dimashqi, dan beliau ulama Syafi'iyah, dan bahkan digelari Khatimatul Huffaz. Beliau termasuk di antara penghujung para hafid. Meninggal tahun 742 Hijriah. Kemudian guru beliau juga Ibnul Muflih. Ibnul Muflih penulis kitab apa? Yang terkenal, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, yang banyak dijadikan rujukan di zaman sekarang atau para ulama di generasi setelahnya dalam pembahasan masalah adab syar'iyyah. Berikutnya murid-murid Ibnul Qayyim, dan kita bisa mengetahui nilai seorang guru salah satunya dengan melihat siapa muridnya. Pertama, Ibnu Rajab Al-Hambali, masya Allah ya, penulis kitab apa yang terkenal? Ya, Tazkiyatun Nufus, apa lagi yang yang lebih terkenal? Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in Nawawi, lalu digenapkan jadi 50 hadis. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir yang masyhur, dan juga karya beliau yang lain adalah Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian murid beliau yang lain adalah Ibnu Abdul Hadi, penulis kitab Syadaratul Dhahab lima akhbaro man dhahab, salah satu ulama mazhab Hambali yang cukup menonjol, Ibnu Abdul Hadi. Tiga ini saya kira cukup untuk menunjukkan betapa mulianya gurunya, karena mereka adalah imam-imam besar yang karyanya banyak dipakai di zaman sekarang. Lalu tentang mu'allafat, tentang karya-karya Ibnul Qayyim, di buku yang kita gunakan sebagai acuan ada banyak sekali karya beliau. Dan di buku saya juga disebutkan sangat banyak ya. Kalau di sini disebutkan tentang syair dan seterusnya yang kayaknya tidak perlu kita baca. Nah, karya Ibnul Qayyim halaman berapa? 133. Di situ disebutkan banyak sekali karya-karya Ibnul Qayyim. Di sini disebutkan sampai 29. Kalau di tahqiqnya Zamarli, karya Ibnul Qayyim sampai 86. 86 karya tulis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau di sini cuma disebutkan 29, di sini disebutkan 86. Namun ada sebagian yang boleh kasih catatan ya. Yang benar itu bukan karya Ibnul Qayyim, tapi karya Ibnul Jauzi. Dan dua ulama ini sering sebagian orang yang salah dalam penyebutan. aslinya itu miliknya Ibnul Jauzi, tapi disebut miliknya Ibnul Qayyim dan sebaliknya. Di antaranya Akhbarun Nisa. Di sini disebutkan Akhbarun Nisa itu karyanya Ibnul Qayyim. Nomor berapa Akhbarun Nisa? Nomor 2 ya. Padahal yang benar itu karyanya Ibnul Jauzi. Mu'allafat Matbu'ah. Kemudian juga ada karya yang lain yang itu miliknya Ibnul Jauzi, tapi banyak orang menyebutnya itu milik Ibnul Qayyim. Sehingga sekali lagi banyak di antara orang yang salah paham antara Ibnul Qayyim dengan Ibnul Jauzi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita membaca judulnya saja enggak selesai ya, apalagi membaca bukunya. Nah, dan barangkali kalau misalnya ada yang ingin mempelajari lebih detail karya-karya beliau, ada beberapa yang kita sarankan. Yang pertama adalah kitab I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. Ini kitab yang membahas tentang kaidah fatwa, sehingga lebih banyak kajiannya tentang usul fikih. Mensyarah suratnya Umar kepada Abu Musa. Ngasih penjelasan suratnya Umar Ibn Khattab kepada gubernur beliau yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Satu surat tapi jadi kitab 2 jilid disyarah oleh Ibnu Qayyim, membahas tentang masalah usul fikih. Judulnya sangat menakutkan ya. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in artinya pernyataan orang yang bertanda tangan atas nama Allah Ta'ala, atas nama Rabbul Alamin. Siapakah itu? Mufti. Karena ketika orang berfatwa lalu menyatakan A, berarti dia mengatasnamakan apa yang dia sampaikan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, Ighatsatul Lahafan min Masayidisy Syaitan. Buku ini mengupas tentang Dar'us Syubhat, menolak syubhatnya orang-orang sufi. Ighatsah artinya menolong, Al-Lahafan orang yang tenggelam. Tenggelam karena dia menjadi mangsanya setan, terutama orang-orang sufi dan orang-orang yang menganggap perbuatannya itu bagus padahal aslinya kesesatan. Seperti karyanya Ibnul Jauzi, Talbis Iblis. Kemudian Amsalul Quran yang saat ini kita pelajari. Kemudian karya yang lain adalah Bada'i Al-Fawaid. Itu kumpulan fawaid-fawaid yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Tapi dia tidak fokus pada bidang tertentu. Sehingga namanya fawaid ya, mikir apa, ketemu apa, catat, tulis. Bahasa kita seperti kumpulan tweetnya ulama. Ulama punya fawaid, fawaid, fawaid, baik di Facebook atau di tweet, dikumpulkan. Nah, itu jadi fawaid ya. Memang mengumpulkan fawaid cukup bagus, cuman ilmunya jadi tidak sistematis, sehingga fawaid itu lebih gampang hilang karena tidak sistematis. Kemudian beliau punya buku Tuhfatul Maudud, membahas tentang masalah hukum untuk anak yang baru dilahirkan, untuk bayi, tentang akikah dan seputar itu. Kemudian termasuk kitab yang jadirun, yang layak untuk dibaca adalah Jala'ul Afham, memberikan pemahaman tentang sholawat. Seperti apa aturan sholawat, redaksi sholat itu apa saja, manfaat sholawat, dan hukum-hukum terkait sholawat. Dibahas di kitab Jala'ul Afham Fis Salat Wassalam Ala Khairil Anam. Kemudian termasuk di antara kitab yang bagus adalah Adda wa Dawa, yang judul aslinya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Ad-Dawa Anid Dawa Isyafi, yang kitab ini sebagaimana karya beliau yang lain banyak membahas tentang masalah A'malul Qulub dan bagaimana agar orang bisa mendapatkan ketenangan hati. Kemudian kitab yang lain adalah Zadul Muhajir. Ini pernah dibahas oleh Ustaz Aris Munanda. Isinya ya, pembahasan tentang bagaimana agar orang bisa istiqomah dalam menjalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak yang lainnya, yang karya-karya itu sebagian sangat menonjol, sebagian kurang begitu menonjol, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Ibnu Qayyim meninggal pada malam Kamis tanggal 13 Rajab pada waktu adzan Isya tahun 751 Hijriah, dan usia beliau 60 tahun. Disolatkan di siang hari setelah sholat duhur di Masjid Jami' Al-Umawi, kemudian dilanjutkan ke Masjid Jami' Al-Jarrah, dan izdahaman nas, ketika itu banyak sekali orang yang mengiringi jenazah beliau dan dimakamkan di Damaskus bimakbaratil babis saghir inda walidatihi rahimahumallah, di makam al-babus saghir di samping makam ibunya rahimahumallah. Baik, beliau termasuk di antara manusia yang dikasih oleh Allah hati yang luas, sehingga luasnya hati beliau bisa menampung banyak ilmu, karena ilmu itu ibarat hujan dan hati manusia seperti permukaan tanah, ada selokan yang sempit bisa menampung sedikit air, kalau hujannya terlalu deras luber. Ada sungai yang besar bisa menampung banyak air, hujan deras tidak luber. Kita juga seperti itu. Ilmu diturunkan oleh Allah. Ada sebagian manusia yang dikasih oleh Allah hati yang luas, sehingga bisa menampung banyak ilmu. Karyanya saja segitu banyak, apalagi ilmu yang belum ditulis. Karena karya dengan ilmu penulisnya lebih banyak mana? Ilmu penulisnya. Ustadz Erwandi Tarmizi itu cuma punya satu buku, judulnya Harta Haram Kontemporer. Apakah ilmu beliau hanya ada di sini? Tidak, beliau masih punya ilmu yang lain. Buku ini kan tulis judulnya Harta Haram Kontemporer, yang harta halal belum ditulis. Beliau juga belum nulis fikih sholat, beliau belum nulis fikih jenazah, fikih zakat dan yang lainnya. Karena itulah, ketika orang punya banyak karya, itu salah satu di antara bukti kalau dia memiliki hati yang luas. Sebaliknya ada orang yang hatinya sempit, ya. Kajian sebentar sudah ngantuk, enggak kuat ketika materinya berat. Belajar bahasa Arab sering gagal. Itu karena hatinya sempit. Padahal kita dan Ibnu Qayyim ketika lahir sama-sama wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apakah Ibnu Qayyim ketika lahir sudah hafal Al-Qur'an? Atau beliau mencuri start sehingga hafal juz amma? Tidak terjadi. Semuanya sama. Baik. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang luas, sehingga ketika kita belajar, ilmu yang kita pelajari bisa tertampung dan tidak banyak yang luber apalagi hilang, ya. Wallahu alam. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita langsung membaca